بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita masih di bab as-sabr. Pembahasan kali ini adalah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 153, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ista'inu bis-sabri was-salah. Hendaknya kalian mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang sabar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan an-nasta'in ala umuri bis-sabr 'alaiha. Allah memerintahkan kita untuk kita bersabar. Untuk kita selalu memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dalam menghadapi permasalahan yang ada. Li'anna al-insana idza sabara وانتظر فرد من الله سهلت على الأمور. Karena manusia kalau dia bersabar menanti datangnya kelapangan, menanti datangnya kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka perkara-perkara yang dihadapi akan menjadi mudah. Hikmah sabar atas permasalahan atau perkara yang sedang kita hadapi, kalau kita sabar, maka akan menjadi mudah perkara-perkara itu di hadapan kita. Kita akan bisa melewatinya dari perkara-perkara yang sedang kita hadapi. Fa'anta idza usibta bi syai'in yahtaju ila sabr, fasbir wa tahammal. Antum, kalau ada sesuatu yang menimpa antum, maka kita perlu kesabaran. Maka bersabarlah dan tahammal. Artinya apa? Siap untuk menanggung beban. Bersabar dan siap untuk tetap menanggung beban. Fa'lam anna an-nasr ma'as-sabr wa anna al-faraj ma'al-karab wa anna ma'al-usri yusr. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu akan datang dengan kesabaran. Kalau Anda bersabar, maka datang pertolongan. Oleh karena itu dikatakan anna an-nasr ma'as-sabr wa anna al-faraj ma'al-karab. Kelapangan akan datang setelah al-karab, kesedihan, derita, ataupun kesempitan. Setelah kesempitan, setelah derita, setelah kesusahan, maka setelah itu akan datang al-faraj. Wa'anna ma'al. Dan sesungguhnya setiap ada kesulitan, setelah itu akan ada kemudahan. Inilah kehidupan dunia. Kalau Anda bersabar, maka setelah itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau Anda hari ini mendapatkan cerita, maka esok hari akan datang apa kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala, jalan keluar dari kesempitan-kesempitan hidup. Kalau hari ini Anda mendapatkan kesusahan-kesusahan, maka di hari esok akan adanya kemudahan-kemudahan. Oleh karena itu, asbir wa tatahamman, bersabarlah dan jadikanlah diri Anda orang yang bertahan, siap untuk menghadapi segala ujian dalam hidup ini. Besarnya makna sabar di dalam kehidupan, karena kehidupan ini penuh dengan ujian. Karena besarnya masalah sabar ini, maka Allah mengatakan istainu bisabr. Mohonlah pertolongan kepada Allah lewat sabar. Kalau Anda bisa bersabar, maka kebahagiaan akan Anda peroleh. Pertolongan dari Allah akan Anda peroleh. Kemudahan-kemudahan juga akan Anda peroleh. Itulah yang dimaksud istainu bisabr. Sekarang yang berikutnya adalah istainu bisalah. Amma salah fa innaha tu'in 'alal umur diniyah wa dunyawiyah. Salat itu bisa menolong Anda dalam perkara din dan perkara dunia. Sampai-sampai Rasul alaihi salatu wasalam, hatta inna Rasul alaihi salatu wasalam zakara annahu ana idha hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Diterangkan bahwasanya Rasul sallam kalau ada sesuatu yang berat, perkara yang menimpa dia, maka dia berlindung lewat sholat. Dan itu diterangkan dalam hadis yang disahkan oleh Al-Albani. Kana idha hazabahu amr, idha hazabul amr, sholat. Rasulullah SAW ketika ada sesuatu yang berat menimpa dirinya, maka beliau sholat. Jalan keluar dari perkara ketika ada sesuatu yang kesulitan-kesulitan yang menimpa kita, maka beliau alaihi salatu wassalam menempuhnya, mencari perlindungan atau pertolongannya dengan sholat. Wa bayyanallahu fi kitabih an sholat tanha anil fahsya wal munkar. Di dalam Al-Quran Allah menerangkan inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan fahsy dan perbuatan munkar. Menunjukkan kalau kita salat, maka kita akan mendapat pertolongan dari Allah dari kejelekan diri kita, sehingga kita tercegah dari perbuatan fahsy dan perbuatan munkar. Fa'idha ista'ana al-insan bis-salah ala umurihi yassarahullahu lahu dhalika li'ana salah silatun bainal abd wa bainar rabbih. Kalau seseorang memohon pertolongan kepada Allah dengan salat atas perkara-perkara yang dia hadapi, atas kesulitan-kesulitan hidup yang dia hadapinya, maka Allah akan mudahkan dia. Dengan salat itu, Allah akan mudahkan dia. Allah akan memberikan jalan keluar dari perkaranya. Allah akan jadikan lapang dadanya, tidak bersedih. Kenapa? Li'ana salat silatun bainal abdu wa bainar rabbi. Karena salat adalah cara kita berhubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa berhubungan, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Allah, yaitu lewat sholat. Fayakiful insan fiha baina yadillah wa yunajihi wa yad'uhu wa yataqarrab ilaihi bi anwa al-kurubat alam takunu fi hadhihi sholat fakanat sababan lil ma'una. Maka jika seseorang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjalankan salat dan dia memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai cara mendekatkan diri kepada Allah di dalam salatnya, fakanat sababan bima'una, maka salat ini menjadi sebab datangnya pertolongan dari Allah untuknya. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, antum bisa lihat bahwa salat adalah salah satu alat yang bisa menolong kita dari beberapa perkara, dari masalah-masalah yang kita hadapi. Sabar juga demikian, adalah sebagai alat yang bisa menolong kita dari perkara-perkara hidup kita. Karena pentingnya sholat, karena pentingnya sabar, maka Allah dalam surat Al-Baqarah ini mengatakan kepada kita, istainu bisabri wassalah, mintalah kalian pertolongan kepada Allah lewat sabar dan sholat. Setelah kita selesai membahas istainu bisabri wassalah, tinggal potongan ayat berikutnya adalah innallaha ma'as-sabirin. Maka pembahasan kita berikutnya adalah firman Allah Ta'ala, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ini menunjukkan pujian dari Allah, artinya sanjungan dari Allah bahwa kesabaran adalah amalan terpuji, amalan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seseorang bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena besarnya amalan ini, maka Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Yani bidzalika ma'iyah al-khasah, karena ini menunjukkan ma'as-sabirin di sini, innallaha ma'as-sabirin, artinya ma'iyah khasah, kebersamaan Allah bersama orang-orang sabar. Ma'inya seperti terangkan al-ma'iyah, ma'iyatullah subhanahu wa ta'ala yang tanfasim illa kismin, ada dua ma'iyah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Ma'iyah ammah dan ma'iyah khasah. Dalam ayat ini innallaha ma'as-sabirin adalah ma'iyah khasah. Adanya bentuk khususan sebagai pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi terangkan ada ma'iyah ammah, ada ma'iyah khasah. Apa itu ammah, apa itu khasah? Ma'iyah ammah syamilah li kulli ahad, kebersamaan dengan Allah yang sifatnya ma'iyah ammah itu berlaku untuk semua manusia, yang baik, yang jelek, yang berdosa kepada Allah, yang bertobat kepada Allah, yang kafir, yang mukmin. Ma'iyah ammah itu meliputi kepada mereka semua. Wa hiya mazkura fi qawli ta'ala, lah ma'iyah ammah ini telah Allah sebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-7. Dalam surat Al-Hadid ayat ke-4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Di dalam surat Al-Mujadalah Allah juga berfirman, ma yakunu min najwa thalathatin illa wa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa wa huwa sadisuhum wa la adna min dhalik wa la akthar illa wa ma'ahum aynama kanu. Dalam ayat ini Allah mengatakan tidaklah orang yang sedang berbisik-bisik, entah tiga ataupun empat, tiga orang yang sedang berbisik-bisik, kecuali Allah lah yang keempatnya. Tidaklah ada empat orang sedang berbisik-bisik, kecuali Allah yang kelimanya. Apa? Allah yang keenamnya. Wala adna min zalika wala akthar ila huwa ma'ahum ina makan. Tidak kurang atau tidak lebih dari itu, kecuali Allah selalu bersama mereka. Dimanapun mereka berada, dimanapun manusia itu berada, maka Allah selalu bersama mereka. Anda berempat, maka Allah yang kelima tetap. Anda bertiga, Allah yang ketiga, yang keempat. Anda berlima, maka Allah lah yang keenamnya. Apapun yang kalian ucapkan, walaupun dalam bentuk najwa, najwa itu bisik-bisik, bicara-bicara rahasia, bukan bicara terang-terangan. Ma yakuru min najwa salasan illa wa rabi'uhum. Tidaklah ada orang yang berbisik-bisik kecuali tempatnya adalah Allah. Artinya Allah mendengar di situ, walaupun kalian berusaha diam-diam. Tidaklah ada orang, empat orang atau lima orang yang sedang berbisik-bisik, kecuali yang keenamnya adalah Allah. Tidak lebih ataupun tidak kurang, maka Allah bersama mereka lah. Kalimat ma'ahum, wahuwa ma'ahum aina makanu, Allah selalu bersama mereka di mana pun berada. Dan di dalam ayat yang tadi pertama, wahuwa ma'ahum aina makuntum, ini ma'iyah yang sifatnya ma'iyah amma. Karena orang yang najwa di sini, orang yang berbicara-bicara berbisik itu adalah sedang berbicara kejelekan. Sedang bukan minta pertolongan kepada Allah, sedang rahasia-rahasiaan. Ternyata dia sedang berbuat jelek atau sedang berbuat baik, tetap Allah bersamanya. Lah, kebersamaan Allah yang demikian inilah yang disebut ma'iyah amma. Di muslim, di kafir, semua Allah menyertai bersama mereka. Wahadi ma'iyah amma syamil jami'i al-khalq. Ma'iyah ini adalah ma'iyah amma yang meliputi semua manusia. Fama min mahlukin illa wallahu ma'ahu. Tidaklah ada manusia kecuali Allah bersamanya. Ya'lamuhu wa yuhayitu bihi sultanan wa kudratan wa sam'an wa basaran wa ghira dhalik. Allah mengetahui mereka. Allah meliputi bersamanya. Apa meliputi apanya? Sultannya. Kekuasaan Allah meliputi mereka. Kudruhnya meliputi mereka. Pendengaran Allah meliputi mereka. Penglihatan Allah meliputi mereka. Atau yang lainnya. Walhasil, kebersamaan Allah dengan mereka itu karena Allah selalu mengawasi. Allah selalu melihat. Allah selalu mendengar. Allah meliputi segala sesuatunya terhadap mereka. Terhadap makhluk Allah, Allah selalu beserta mereka dalam artian kekuasaan Allah beserta mereka, kemampuan Allah, kudrah Allah bersama mereka, pendengaran Allah, penglihatan Allah juga bersama mereka. Inilah ma'iyah ammah. Adapun ma'iyah khasah, fahiyah ma'iyah allati taqtadi an-nasr wa ta'yid. Ma'iyah khasah sekarang, yang kedua, ada kebersamaan Allah yang meliputi pertolongan Allah dan apa Allah bersama dalam arti sahih datangnya pertolongan kepadanya, kebersamaan Allah terus menerus. Wahadi khasah dirusul wa adzaihim laisat li kulli ahad. Kebersamaan Allah dalam seperti ini, dalam pertolongannya, dalam selalu bersama Allah, ini khusus untuk Rasul dan para pengikutnya Rasul, tidak kepada semua orang, tidak. Inilah yang disebut ma'iyah khassah. Di dalam ayat diterangkan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang yang muhsinun, orang muhsin. Wallahu ma'a as-sabirin ma'ashbahi dzalika min ayat ad-dalah ala hadzal ma'iyah al-khassah. Di dalam ayat innallaha ma'as sabirin menunjukkan apa? Allah ma'as sabirin. Atau di dalam ayat yang lain Allah ma'a yang lainnya. Nah, ini menunjukkan ayat ma'iyah khaffah. Adanya kebersamaan Allah secara khusus. Dalam bentuk yang khusus, spesial. Karena mereka harus sabar adalah orang spesial, orang bertakwa adalah orang spesial. Maka Allah berikan kebersamaan Allah dalam bentuk yang spesial. Kedua ma'iyah ini, ma'iyah khasah dan ma'iyah apa? Ammah. La tadullani ala anna Allah subhanahu wa ta'ala ma'anasti amkanatihim. Kedua ma'iyah ini bukan berarti Allah bersama di satu tempat bersama mereka. Wahu fawqa samawat ala arshihi. Allah tetap di atas langit, di atas arsy-Nya. Kebersamaan Allah, baik yang sifatnya amah ataupun khassah, bukan berarti Allah ada di situ, di satu tempat bersama mereka, tidak. Tetapi Allah tetap di atas langit, di atas arsy-Nya. Wala mani min dzalika, yang seperti ini mungkin-mungkin saja, tidak ada halangan untuk Allah. Allah bisa bersama makhluknya walaupun tempat yang berbeda, karena Allah Maha Kuasa. Digambarkan oleh Syekh Asyik yakunu fawqa wa huwa ma'ak. Kalau ada sesuatu benda di atas Anda, maka dia selalu bersama Anda. Wal Arab yaqulun ma zilna nasir wal qamar ma'ana. Orang Arab telah mengatakan kita berjalan dan bulan selalu beserta kita, menyertai kita dalam perjalanan kita, baik kita yang ada di Jakarta, yang ada di Jawa Timur, yang ada di Kuala Lumpur, yang ada di tempat-tempat yang lain, di Malaka yang lainnya. Ketika di hari yang sama, di waktu yang sama, bulan purnama, ternyata di Jakarta mengatakan saya bersama, berjalan bersama bulan. Saya berjalan disertai oleh bulan. Mereka di Malaka, mereka di Kuala Lumpur juga mengatakan saya serupa. Kok bisa? Padahal bulannya satu. Bulan yang di Malaka, bulan di Kuala Lumpur, bulan di Jakarta, bulan di Jawa Timur, itu satu. Kenapa bisa demikian? Karena memang bulan itu besar, adanya di atas. Wa kul ya'lam annal khamar fis sama wa yakulu ma zilna nafiru wa suhil ma'ana. Kita tahu khamar itu ada di atas langit. Bulan purnama itu ada di atas langit. Di dalam yang lain, gambar yang lain, kita juga mengatakan Nasir wa Suhail ma'ana. Kita berjalan dan Suhail itu nama salah satu bintang yang terkenal, termasuk bintang yang kedua yang terterang. Kata para ahli ilmu ini, Suhail itu kalau misalnya namanya Konopus, adanya di selatan kita. Itu seringkali kita melihat ada sinar yang kuat dari bintang, itu disebut Suhail. Suhail di atas langit. Tapi kenapa seringkali kita mengatakan Nasir wa Suhail ma'ana? Bintang itu selalu bersama kita, berjalan bareng. Yang di Jakarta mengatakan berjalan bareng, yang di sana mengatakan berjalan bareng. Di semua tempat mengatakan bintang Suhail berjalan bersama kita. Kenapa? Karena besarnya benda itu atau zat itu dan dia ada di atas langit, maka bisa bersama kita selalu. Pemadalu kabil khalik, kalau makhluk saja bisa, bulan bisa bersama kita, terus apa, bintang bisa bersama kita, padahal kita ada tempat yang beda-beda, terus gunung mungkin bisa bersama kita. Nah, itu semua makhluk. Bagaimana sang khalik yang zatnya lebih besar dari semua itu? Wahu azza wa jal, wahu fawqa kulli syai, dan dia ada di atas segala sesuatu. Istawa ala arsyihi, Allah SWT bersemayam di atas arsy-Nya. Wa ma'a dzalika huwa muhitun bi kulli syai' ma'a kulli ahad. Maka Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dan bersama segala sesuatu, bersama semua orang. Inilah apa kenapa bisa dikatakan Allah selalu bersama kita. Kebersamaan ini harus kita pahami, bukan kebersamaan dalam satu tempat, tetapi Allah tetap di atas arsy-Nya, Allah bisa punya kekuasaan, bisa meliputi kepada segala sesuatunya kepada setiap orang. Ilmu Allah bisa meliputi segala orang. Pandangan Allah bisa melihat setiap orang. Pendengaran Allah bisa mendengar setiap orang. Mahma infaradat fa inna Allah ta'ala muhitun bika ilman wa kudratan wa sultanan wa sam'an wa basaran wa ghir zalik. Mahma infaradka, walaupun kamu sendirian, maka Allah Subhanahu wa taala meliputi kalian. Meliputi ini meliputi apanya? Ilmunya. Bisa meliputi kalian, artinya mengetahui persis keadaan kalian dengan ilmu Allah. Kudrohnya, kemampuan Allah, maka meliputi kalian. Sultannya, kekuasaan Allah juga meliputi. Tidak ada yang luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sam'an, pendengaran Allah. Apapun yang kalian ucapkan, maka Allah pasti mendengarnya. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda berkata, selirih apa ataupun sekeras apapun, maka Allah mendengarnya. Basaran, demikian pula dengan penglihatan Allah selalu meliputi Anda sekalian. Oleh karena itu, di dalam ucapan Allah, Inna Allaha ma'as sabirin, ini merupakan dalil anahu ma'an min ibadillah. Anahu mu'an min ibadillah. Bahasanya Allah SWT akan menolong akan datangnya pertolongan Allah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin, bahwa Allah akan berikan pertolongan pada orang sabar. Datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha yu'inu as-sabir wa yu'ayyiduhu wa yakli'uhu hatta yatimmu lahu as-sabr ala ma yuhibbullah azza wa jalla. Ini menunjukkan adanya pertolongan dari Allah kepada orang sabar. Allah akan tetapkan, Allah akan melindungi sehingga sempurnalah untuknya kesabaran itu sesuai dengan apa yang Allah sukai. Ikhwan fillah azani Allah ayakum, ayat ini istahinu bisabri wassabah innallaha ma'as sabirin menunjukkan apa? Bahwa Allah memuji orang sabar, bahwa Allah SWT akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mau bersabar. Nah, semoga Allah jadikan kita menjadi orang-orang sabar dan selalu diberikan pertolongan oleh Allah untuk tetap bersabar di atas agamanya, dikasih sabar di atas apa manhaj yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu ikhwan fillah jazakumullah. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.